ke kiri, lenggang ke kanan, siu ale. Rasa mengantuk, minta tidur di bangku mamae. Mata memburu, lah dengar mama menyanyi buju-buju. Mamae sudah besar pergi merantau, badanku jadilah tercerai berapa tahun. Sio ale, sio dari mama, deng papa, deng saudara yang beta cinta. Lenggang ke kanan, siu ale. Rasa mengantuk, rasa mengantuk, minta tidur di bangku mamae. Mata memburu, lah dengar mama menyanyi buju-buju. Sudah besar, sudah besar pergi merantau, badanmu jadilah tercerai berapa tahun. Sio ale, sio dari mama, deng papa, deng saudara yang betah.